فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد معاشر المسلمين أعزنا الله وإياكم termasuk di antara hikmah di balik musibah yang menimpa seorang hamba bahwa musibah yang menimpa pada hakikatnya merupakan pelajaran dari pelajaran tauhid di mana seorang hamba mendapatkan pendidikan sebagai seorang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada saat seorang hamba mendapat musibah, maka dia merasa dirinya sangat hina di hadapan Allah. Dia adalah hamba yang lemah, hamba yang tidak memiliki kekuatan kecuali jika mendapatkan pertolongan dari Allah Jalla Jalaluhu. Sehingga dia menyandarkan dirinya kepada Allah, bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Diterangkan oleh Ibnu Al-Qayyim rahimahullah dalam Zadul Ma'ad, kata beliau, falaula annahu subhanahu yudawi ibadahu bi adwiyati al-mihani wal-ibtila. Kalaulah bukan karena Allah Subhanahu wa taala mengobati hamba-hambanya dengan berbagai macam obat yang bersifat ujian dan cobaan, la taghaw wa baghaw wa atau, maka hamba itu menjadi hamba yang menyombongkan diri, lupa tentang status dirinya sebagai hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu subhanahu idza arada bi 'abdin khairan saqahu dawaan. Dan Allah azza wajal jika menghendaki kebaikan kepada seorang hamba, maka Allah Subhanahu wa taala memberi konsumsi obat kepada hamba itu. Apa obat yang Allah berikan kepada hamba? Minal ibtilai wal imtihani, berupa cobaan dan ujian. Itu kata Ibnu Al-Qayyim rahimahullah taala, statusnya seperti obat yang menyembuhkan, menyembuhkan seorang hamba dari penyakit kesombongan, kecongkakan hidup di muka bumi, kelalaian, ujub dan yang lainnya. Dan cobaan serta ujian yang menimpa seorang hamba ala qadri halihi, sesuai kadar keadaan hamba tersebut. Yastafrigu bihi min al-adwa'il muhlikah, yang dengan obat ini, cobaan dan ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada seorang hamba, itu akan mengeluarkan berbagai macam penyakit-penyakit yang membinasakan. Apa penyakitnya? Yang kita sebutkan tadi, kesombongan, kelalaian, kecongkakan, lalai dari Allah, berbangga diri, yang menyebabkan dia lupa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan berbagai macam penyakit-penyakit hati yang membinasakan. Hatta idza hadzabahu wa naqahu wa saffahu ahalahu li asyrafi maratibid dunya wa hiya ubudiyyatuhu wa arfa'u thawabil akhirah wa huwa ru'yatuhu wa qurbuhu. Sehingga ketika Allah Subhanahu wa taala telah membersihkan dan mensterilkan hati hamba tersebut dari berbagai macam kotoran-kotoran, dari penyakit-penyakit hati yang membinasakan, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kedudukan kepadanya, kedudukan yang tertinggi dalam kehidupan dunia, yaitu menjadi seorang abid. Jadi ini kedudukan tertinggi dalam kehidupan dunia, menjadi seorang hamba yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa arfa'u thawabil akhirah, dan dia akan meraih balasan dalam kehidupan akhirat yang tertinggi pula. Balasan tertinggi dalam kehidupan akhirat adalah ru'yatuhu wa qurbuhu, melihat Allah Subhanahu wa taala di dalam jannah, dan dia hidup dekat dari Allah Azza wa Jal. Maka al-bala, musibah dan ujian yang menimpa seorang hamba itu akan mendidik tauhid hamba Allah Subhanahu wa taala, menyehatkan jiwa seorang hamba dan mengeluarkan berbagai macam penyakit-penyakit kronis yang dapat membunuh hatinya. Di antara hikmah dari musibah yang menimpa seorang hamba, bahwa dengan musibah dan ujian tersebut mengeluarkan penyakit ujub dari dalam jiwa dan menjadikan hamba itu semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Penyakit ujub, bangga dengan diri, adalah bagian dari bentuk kesombongan. Ketika dia memandang bahwa dirinya lah yang lebih daripada yang lain, tidak ada yang mengalahkan keutamaan yang dimilikinya, dia yang lebih tinggi, yang lain seluruhnya di bawah. Ini adalah merupakan penyakit kesombongan, penyakit ujub. Dan penyakit ujub termasuk penyakit yang membinasakan. Bangga dengan kekuatan yang dimiliki, bangga dengan kepandaian dan ilmu yang dia miliki, bangga dengan jumlah terbanyak yang menjadi pengikutnya, dan penyakit-penyakit ujub yang lainnya yang melalaikan. Ketika diberi cobaan dan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, maka di saat itu dia sadar bahwa dia hanyalah seorang hamba yang tidak memiliki kelebihan apapun. Allah Azza wa Jalla menerangkan dalam surah At-Taubah tentang kisah perang Hunain. Allah tabaraka ta'ala berfirman, laqad nasarakum Allah fi mawatin kathiratin wa yawma Hunain idh a'jabatkum kathratukum falam tughni ankum shay'an wa dhaqat 'alaykum al-ardu bima rahubat thumma wallaytum mudbirin. Sungguh Allah azza wa jal telah memberi pertolongan kepada kalian dalam banyak peperangan, dan dalam peristiwa perang Hunain ketika kalian terlalu berbangga diri dengan jumlah kalian yang lebih banyak ketika memerangi orang-orang kafir. Jumlah kalian banyak, kalian berbangga dengan jumlah yang banyak. Allah ingatkan, falam tughni ankum syai'an, padahal jumlah yang banyak itu tidak memberi manfaat kepada kalian sedikit pun. sehingga kalian terkalahkan. Jumlah yang banyak, tapi seperti buih di lautan, tidak kokoh di atas al-haq. Berbangga dengan jumlah yang banyak, namun tidak memiliki aqidah yang thabitah, maka itu melemahkan. Itu penyakit ujub. Wadhaqat 'alaikumul ardu bima rahabat. Kalian merasa sempit dengan dunia yang kalian hidup di atasnya. Lalu kemudian kalian pergi meninggalkan peperangan. Kekalahan menimpa kalian. Diriwayatkan oleh Yunus bin Bukair dari Ar-Rabi' bin Anas, ketika menjelaskan tentang sebab turunnya ayat ini, wa yauma hunain id a'jabatkum kathratukum falam tughni ankum syai'a. Dalam peristiwa perang Hunain, ketika kalian bangga dengan jumlah kalian yang lebih banyak namun tidak memberi manfaat kepada kalian sedikit pun, diterangkan oleh Ar-Rabi' bin Anas bahwa dalam peristiwa perang Hunain itu ada seorang mengatakan, lan nughlabal yawma min qillah, lan nughlabal yawm min qillah, kami tidak akan lagi terkalahkan karena jumlah sedikit. Artinya jumlah kami lebih banyak, karena jumlah kami yang banyak kami pasti akan terus meraih kemenangan dan kemenangan. Ini ucapan seseorang, kami tidak akan lagi terkalahkan dalam peperangan karena jumlah yang sedikit. Dan itu menyulitkan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, fakanatil hazimah, sehingga menyebabkan kekalahan menimpa kaum muslimin. Berbangga dengan jumlah yang banyak. Sebaliknya, ketika tidak ada penyakit ujub, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin meraih kemenangan demi kemenangan, mulai dari peristiwa perang Badar yang jumlah mereka lebih sedikit dibandingkan jumlah kaum musyrikin, namun mereka kokoh di atas tauhid. Mereka senantiasa menyandarkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka meraih kemenangan. Sebaliknya, dalam peristiwa perang Hunain, jumlah kaum muslimin lebih banyak, tidak memberi manfaat. Akhirnya mereka terkalahkan. Ketika kekalahan menimpa kaum muslimin, maka disitulah mereka mengambil pelajaran. Jangan sekali-kali seseorang memiliki penyakit ujub, bangga dengan sesuatu yang seharusnya dia tidak berbangga dengannya. Diterangkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, waqtadat hikmatuhu subhanah أن أذاق المسلمين أولا مرارة الهزيمة والكسرة مع كثرة عددهم وعددهم وقوة شوكتهم. Hikmah dari Allah Subhanahu wa taala menetapkan agar kaum muslimin pertama kali merasakan pahitnya kekalahan dan kehancuran menimpa mereka, padahal jumlah mereka lebih banyak ketika itu dan persiapan mereka lebih matang. Persiapan lebih matang, jumlah lebih banyak, kalah. Beda dengan peristiwa perang Badar, tidak ada persiapan untuk berperang, jumlah yang jauh lebih sedikit, Allah Subhanahu wa taala beri kemenangan. Namun dalam peristiwa perang Hunain, kalah kaum muslimin dalam kondisi mereka memiliki kekuatan pada saat itu. Namun jumlah mereka yang demikian banyak disertai dengan persiapan yang matang tidak memberi manfaat kepada mereka. Terlalu bangga dengan kekuatan yang mereka miliki, yang seharusnya mereka menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah yang memenangkan kaum muslimin dalam peperangan itu. Apa tujuan dari kekalahan itu? Liyad'a ru'usan rufi'at bil fathi wa lam tadkhul baladahu wa haramahu kama dakhalahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk menundukkan kepala-kepala yang terangkat ketika dalam peristiwa perang, peristiwa penaklukan kota Makkah. Jadi pada saat ditaklukannya kota Makkah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka di saat itulah berbondong-bondong manusia masuk ke dalam Islam. Jumlah kaum muslimin semakin bertambah. Idza ja'a nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Berbondong-bondong mereka masuk ke dalam al-Islam. Tapi sebagian mereka keislamannya yaitu belum memahami hakikat Islam yang sebenarnya, sehingga mereka ikut dalam peristiwa perang Hunain, mereka berbangga dengan jumlah yang besar. Mereka tidak memasuki tanah suci haram sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika memasuki Makkah wadhi'an ra'sahu. Jadi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memasuki kota Makkah, menaklukkan kota Makkah, apa yang beliau lakukan ketika memasukinya? Beliau menundukkan kepalanya, menunjukkan tawadhu, tidak masuk dengan kesombongan, tidak masuk kota Makkah dengan kepala terangkat. Beliau menundukkan kepalanya, munhanian ala farsihi, beliau menundukkan di atas kudanya, saking merundunya beliau, hatta inna dzaqnahu takadu tamassu surujah, sehingga dagu beliau itu hampir saja menyentuh pelana kuda beliau. Beliau menundukkan dirinya, merendahkan kepalanya, tawadu'an li rabbihi wa khudu'an li 'azamatihi wa istikanatan li 'izzatihi, sebagai bentuk tawadhu di hadapan Allah, merendahkan diri di hadapan keagungan Allah dan menghinakan diri di hadapan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, menghilangkan sifat sifat kesombongan, sifat ujub. Itu pemberian dari Allah, maka beliau merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika seorang diberi cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia bisa mengambil pelajaran bahwa ternyata manusia ini tidak memiliki kekuatan apapun tanpa bantuan dan pertolongan dari Allah tabaraka wa taala. Di antara hikmah dari musibah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hambanya adalah untuk menampakkan hakikat dan kondisi manusia itu. Karena manusia tidak akan diketahui keutamaan yang ada pada mereka, atau sebaliknya, kecuali ketika ada cobaan dan ujian. Tidak akan diketahui bahwa orang ini adalah seorang mukmin yang istiqamah, yang bersabar dalam menjalankan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala, kecuali setelah dia mendapatkan cobaan. Demikian pula yang lainnya, tidak akan diketahui bahwa ternyata dia dusta dengan keimanannya. Ketika dia mendapatkan ujian, maka dia pun meninggalkan iman, meninggalkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Kapan diketahui? Ketika ujian itu mendatanginya. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surah Ali Imran, "Ma kana Allah liyadhara al-mu'minina 'ala ma antum 'alayhi hatta yamiza al-khabitha min at-tayyib. Wa ma kana Allah liyutli'akum 'ala al-ghayb, walakinna Allah yajtabi min rusulihi man yasha'. Fa aminu billahi wa rusulihi, wa in tu'minu wa tattaqu falakum ajrun 'azhim." Bukanlah merupakan hikmah yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara membiarkan kaum mukminin untuk berjalan di atas apa yang kalian alami sekarang, bercampurnya antara kaum muslimin, kaum mukminin dengan orang-orang munafik. Itu bukan hikmah dari Allah membiarkan mereka seperti itu. Oleh karena itu, dalam peperangan-peperangan. Seringkali orang-orang munafik ini membuat ulah. Seringkali membuat ulah. Termasuk dalam peristiwa perang Uhud. Pada awalnya mereka berangkat bersama kaum muslimin untuk menghadapi orang-orang musyrik di bawah kaki bukit Uhud. Mereka ikut berangkat. Di tengah perjalanan mereka pun berbalik. Mereka berbalik. Akhirnya terpecah barisan kaum muslimin. Nah, akhirnya mereka meninggalkan jihad. Mereka tidak mengikuti perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal kalau dilihat dalam kondisi itu, ini kondisi genting, peperangan. Mereka memisahkan diri dari barisan kaum muslimin, itu kan menyebabkan berkurangnya jumlah. Berkurangnya jumlah yang mengikuti peperangan berarti mengurangi kekuatan kaum muslimin. Itu perhitungan secara zahir. Akan tetapi di balik itu semua ada hikmah. Ada hikmah yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Walau aradul khuruja la a'addu lahu uddah. Walakin karihallahu bi'athahum fathabbathahum. Kalau seandainya mereka ingin keluar ikut perang bersama dengan kaum mukminin, niscaya mereka akan mempersiapkan segala sesuatunya. Namun Allah Subhanahu wa taala tidak suka mereka ikut perang. Allah tidak senang mereka bergabung dengan kaum mukminin. Sehingga Allah Subhanahu wa taala membuat mereka merasa berat untuk berangkat berjihad. Hikmah yang besar, liyamizallahu khabitha minat thayyib, agar Allah Subhanahu wa taala memisahkan, menyeleksi mana yang baik, mana yang buruk. Maka ini merupakan hikmah yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hatta yamizal khabitha minat thayyib. Agar kemudian terpisahkan antara yang baik dari yang buruk. Kata Al-Allamah As-Sa'di rahimahullah ta'ala ketika menerangkan ayat ini, kata beliau, ma kana fi hikmatillah ay yatrukal mu'minin ala ma antum alaihim min al-ikhtilati wa adami at-tamayyuzi hatta yamizal khabitha min at-tayyib wal mu'mina min al-munafiq was-sadiqa min al-kadhib. Bukanlah merupakan hikmah yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala meninggalkan kaum mukminin bergabung bersama dengan orang-orang munafik sehingga tidak terpisahkan. Namun hikmah yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala harus ada penyeleksian sehingga Allah memisahkan yang buruk dari yang baik, yang mumun dari yang munafik, yang jujur dari yang dusta. Faqtadat hikmatuhul bahirah ayyabtali ibadah. Maka merupakan hikmah yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di mana Allah menguji hamba-hambanya. Wa yaftinahum bima bihi yatamayyazul khabithu min at-tayyib min anwa'il ibtila'i wal imtihan. Dan Allah menguji hamba-hambanya yang dengannya terpisahkan, terseleksi antara yang buruk dari yang baik. Cara menyeleksinya gimana? Dengan berbagai macam cobaan dan ujian yang menimpa seorang hamba. Fa arsalallahu rusulahu wa amara bi ta'atihim wal inqiyadi lahum wal iman bihim. Maka Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasulnya dan memerintahkan untuk menaati mereka, tunduk kepada aturan dan ajarannya, mengimani apa yang mereka bawa. Wa wa'adahum 'alal imani wattaqwal ajral 'adzim. Dan Allah telah menjanjikan kepada mereka, siapa yang beriman dan bertakwa, maka mereka akan meraih pahala yang besar. فَانْقَسَمَ النَّاسُ بِحَسَبِ اتِّبَاعِهِمْ لِلْرُسُلِ قِسْمَيْنِ. Sehingga manusia pun dalam hal mengikuti para rasul terbagi menjadi dua bagian, muti'ina wa asina. Ada yang taat, ada pula yang bermaksiat. Wa mu'minina wa munafiqin, ada yang menjadi mukmin, ada pula yang menjadi munafik. Wa muslimina wa kafirin, ada yang muslim, ada pula yang kafir. Liyurattiba ala dhalika al-thawab wal-iqab, agar kemudian masing-masing dari mereka akan merasakan hasilnya. Ada yang mendapat pahala, ada pula yang mendapatkan hukuman. Waliyadhhara adluhu wa fadluhu wa hikmatuhu li khalqihi, sehingga nampaklah keadilan Allah, keutamaan dari Allah, hikmah yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada makhluknya. Dengan apa? Dengan adanya cobaan-cobaan. Kalau setiap peperangan dalam berjihad jalan Allah Subhanahu wa taala selalu dimenangkan oleh kaum muslimin, maka tidak ada tamyiz, tidak ada penyeleksian. Orang-orang munafik akan terus mengikuti peperangan karena mereka sudah mengetahui pasti menang. Maka kadang-kadang terkalahkan. Kadang-kadang kaum muslimin mendapatkan cobaan. Kadang-kadang mendapatkan musibah, sehingga orang-orang yang tersimpan di dalam hati mereka kekufuran ini pun segera meninggalkan barisan kaum mukminin, sehingga terjadilah tamayyuz, penyeleksian itu. Maka nampaklah hakikat dari manusia, yang mukmin dan yang kafir, yang jujur dan yang dusta dengan keimanannya. Kata Al-Fudail bin Iyad rahimahullah ta'ala, An-nasu madamu fi afiyatin masturun, manusia selama mereka dalam keadaan sehat, tentram, wal-afiyat, itu masih tertutupi, belum diketahui hakikat mereka. Ini benar-benar orangnya ini istiqomah di atas al-haq atau tidak, belum diketahui. Kenapa? Masih afiyah, belum mendapatkan cobaan dan ujian. Fa idza nazala bihim bala saru ila haqaiqihim. Namun ketika musibah menimpa mereka, maka di saat itulah nampak hakikat masing-masing dari manusia ini. Fa saral mu'min ila imanihi wa saral munafiqu ila nifaqihi. Seorang mukmin maka dia menuju kepada keimanannya. Yang munafik juga semakin nampak kemunafikannya. Jadi kadang-kadang dari satu sisi kita sedih gitu. Ya. Sedih, kenapa sih? Kita pernah berteman dengan sekian banyak orang, teman yang baik, keseharian kita selalu bersama, tiba-tiba terjadi perselisihan, terjadi perpecahan. Kenapa sih selalu seperti itu? Kita mengingat teman-teman kita dulu baik, sekarang telah meninggalkan kita, terpisah dari kita. Kenapa sih? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ingat. Ingat bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki hikmah dari segala kejadian itu. Di antara hikmahnya adalah tamayyuz. Ketika ada musibah, ketika ada cobaan yang menimpa, maka akan terlihat siapa yang mukmin, siapa yang munafik. Siapa yang jujur dengan keimanannya, siapa yang dusta dengan keimanannya. Di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satu persatu masuk ke dalam Islam. Bukannya mereka ketika masuk ke dalam Islam kemudian tidak merasakan berbagai macam cobaan dan ujian yang mengguncangkan keimanan. Cobaan-cobaan itu terus datang. Termasuk dalam peristiwa Al-Isra wal-Mi'raj. Dalam riwayat Al-Baihaqi dalam kitabnya Dalailun Nubuwah dari Abu Salamah, beliau mengatakan, menceritakan tentang peristiwa Isra wal Mi'raj. uftutina nasun kathir. Banyak orang terfitnah setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitakan bahwa beliau telah melakukan perjalanan dalam tempo satu malam di malam hari naik ke langit. Lalu beliau menceritakan dari satu langit menuju langit yang berikutnya hingga beliau bertemu Allah Subhanahu wa taala dan mendapat perintah untuk menegakkan salat lima waktu yang diwajibkan kepada seluruh umatnya. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan ini, tidak masuk di akal mereka. Banyak terfitnah. Bahkan sebagian sempat ragu, ini Islam benar enggak? Sempat ragu mereka. Faja'a nasun ila Abi Bakar. Sebagian orang mendatangi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Lalu mereka menyampaikan apa yang diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa jawaban dari Abu Bakar As-Siddiq? Asyhadu annahu shadiq. Aku bersaksi bahwa dia adalah orang yang jujur. Aku bersaksi bahwa dia adalah orang jujur. Mereka mengatakan, "Wa tusaddiquhu bi annahu atasyam fi lailatin wahidah, tsumma raja' ila Makkah?" Kamu membenarkan ucapannya bahwa dia telah datang dari negeri Syam lalu kembali ke Makkah dalam tempo waktu satu malam? Kata Abu Bakar Siddiq, "Na'am, ya. Aku benarkan. Aku benarkan. Inni usaddiquhu bi abadi min dzalik." Aku membenarkan ucapan Rasulullah bahkan lebih dari itu. Usaddiqu bi khabari sama. Aku telah mengimani, membenarkan bahwa beliau membawa berita dari langit. Maka dengan itu beliau pun digelari As-Siddiq. Sempat menjadi bahan tertawaan orang-orang musyrikin mendengar bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitakan dia datang dari Al-Aqsa. Sehingga sebagian orang-orang musyrikin mendatangi Rasulullah meminta pembuktian. Ayo coba sebutkan sifat-sifat Al-Masjidul Aqsa. Ya, ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak terfikirkan untuk memperhatikan kondisi Masjidul Aqsa, iya kan? Waktunya tidak terlalu lama. Beliau diberangkatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari Al-Aqsa lalu kemudian naik ke langit. Maka di saat itu sebutkan dalam beberapa riwayat yang sahih, Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan bentuk Al-Aqsa sehingga beliau melihat secara langsung. Itu belum ada sinyal loh ketika itu. Belum ada video. Belum ada alat rekam. Belum ada. Allah perlihatkan. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan secara detail Al-Aqsa. Heran orang-orang musyrikin. Mereka menginginkan pembenaran, mereka bertanya kepada sebagian orang yang pernah datang dari negeri Syam persis seperti yang disifatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi tetap saja tidak beriman. Nah. Maka ma'asyiral ikhwan rahimakumullah, kaum mukminin akan terus diuji untuk mengokohkan keimanan mereka dan sekaligus untuk memperjelas hakikat keimanan orang-orang yang lemah keimanannya, orang-orang munafik. Di antara hikmah di balik musibah yang menimpa hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala bahwa dengan musibah itu mendidik hamba-hamba itu dan mempersiapkan mereka untuk menjadi sebuah generasi yang benar-benar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan dan menegakkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Nah, keadanya cobaan yang menimpa seorang hamba itu ibaratnya seperti tarbiyah yang melatih, melatih kesabaran, melatih keyakinan, melatih kesiqahan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dengan apa? Dengan adanya cobaan-cobaan tersebut. Dan itu dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cobaan demi cobaan semenjak beliau masih kecil. Beliau lahir sudah dalam keadaan yatim. Di masa kecil ibunya telah meninggal, kakeknya meninggal, yang sebelumnya memelihara beliau berpindah ke Abu Talib. Cobaan demi cobaan luar biasa dalam kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini adalah merupakan tarbiyah bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mempersiapkan pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam memikul sebuah tanggung jawab yang besar sebagai seorang rasul pemimpin umat manusia. Digembleng terlebih dahulu dengan berbagai macam ujian itu. Maka oleh karena itu ma'asyiral muslimin rahimakumullah, semakin seorang hamba diterpa dengan berbagai macam cobaan dan ujian lalu dia bersabar, itu akan semakin mengokohkan keimanannya. Semakin mantap dia dengan keimanannya, semakin yakin dia akan janji Allah Subhanahu wa taala. Dan dia benar-benar meyakini bahwa dengan musibah yang menimpanya itu akan menghasilkan sebuah kesuksesan di masa mendatang, di dunia demikian pula di akhirat. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, kita mengetahui bahwa ayah Anas bin Malik yaitu Malik mati dalam keadaan kafir. Lalu ibu Anas bin Malik yaitu Ummu Sulaim kemudian dilamar oleh Abu Talha. Kata Ummu Sulaim ketika dilamar oleh Abu Talha yang ketika itu masih dalam keadaan kafir, engkau seorang laki yang tidak pantas ditolak lamarannya, akan tapi engkau seorang yang bukan muslim, engkau seorang kafir. Kalau seandainya engkau masuk ke dalam Islam, maka cukuplah keislamanmu sebagai mahar bagiku. Maka Abu Talha masuk Islam dan masya Allah keislaman beliau menunjukkan ketulusan beliau, keikhlasan beliau menjadi seorang muslim, menjadi bagian dari sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau pun menikah dengan Ummu Sulaim dan Allah Azza wa Jal memberikan keberkahan dalam keluarga ini. Lahir seorang anak dari pernikahan Ummu Sulaim dengan Abu Talha. Ketika anak ini lahir, subhanallah, tidak dalam waktu yang lama meninggal. Meninggal anak ini. Ketika anak ini meninggal, Abu Talha tidak sedang berada di rumahnya. Jadi Abu Talha tidak mengetahui tentang kematian anaknya. Pada saat anak ini meninggal, Ummu Sulaim mengatakan kepada keluarganya, "La tuhadditsu Abu Talha bibnihi." Jangan ada seorang pun yang memberitakan kepada Abu Talha tentang kematian anaknya, "Hatta akuna ana uhadditsu." Hingga aku sendiri yang menyampaikan kepadanya. Ya, jadi tidak ada istilah pasang bendera putih depan rumah itu. Hah? Bendera menunjukkan kekalahan. Itu tidak ada. Kata Ummu Sulaim, jangan ada yang menyampaikan kepada Abu Talha. Sampai aku yang menyampaikan secara langsung. Lalu tibalah Abu Talha di malam hari. Ketika Abu Talha tiba, tidak nampak ada sesuatu yang terjadi. Bahkan dia menyangka anaknya sedang tidur. Faqarrabat ilaihi asya. Maka Ummu Sulaim menyiapkan makan malam untuk suaminya, Abu Talha. Maka Abu Talha makan, minum seperti biasa. Karena beliau tidak mengetahui apa yang terjadi. Beliau makan, beliau minum. Thumma tasanna'at lahu ahsan ma kanat tasanna' qabla dhalik. Lalu kemudian Ummu Sulaim berhias, mempercantik dirinya lebih dari biasanya. untuk mempersiapkan siap untuk didatangi oleh suaminya Abu Talha. Fawaqa biha, akhirnya terjadilah hubungan pada malam itu. Subhanallah. Malam ketika di hari itu anaknya meninggal. Falamma ra'at annahu qad syabi'a wa asaba minha. Ketika Ummu Sulaim melihat bahwa Abu Talha telah puas, telah selesai ya, berkumpul dengan keluarganya, maka Ummu Sulaim pun mengatakan, ya Abu Talha, ara'aita law anna qauman a'aru 'ariyatahum ahla bait fa talabu 'ariyatahum alahum ay yamna'uhum. Wahai Abu Talha, bagaimana pendapatmu kalau seandainya ada satu kaum mereka meminjamkan satu barang kepada sebuah keluarga, lalu kemudian kaum itu meminta barang tersebut yang telah mereka pinjamkan pada keluarga itu, apakah boleh bagi keluarga ini mencegahnya? Apakah boleh bagi keluarga ini mencegahnya? Kaum itu yang punya barang, barangnya dipinjamkan kepada keluarga ini. Satu hari kaum ini meminta kembali barang yang telah dia pinjamkan. Apakah berhak bagi keluarga ini untuk menolak? Kata Abu Talha, lah. Tidak ada hak bagi mereka untuk mencegah. Qalat, maka Ummu Sulaim mengatakan, fahtasib ibnak. Fahtasib ibnak. Maka mengharaplah ridha Allah dari kematian anakmu. Subhanallah. Setelah terjadi apa yang terjadi? Nah, ketika itu Abu Talha sempat marah. Faqadib, marah. Kata Abu Talha, taraktini hatta talattakhtu thumma akhbartini bibni. Engkau meninggalkan, membiarkan aku seperti ini sampai aku telah merasa kotor dengan apa yang aku alami ini, lalu engkau memberitakan. Maksudnya tidak pantas. Beliau merasa tidak pantas melakukan apa yang telah beliau lakukan. Makan malam, lalu kemudian mendatangi istrinya dalam kondisi anaknya meninggal. Nah, akhirnya beliau yang dalam keadaan seperti itu, beliau pun mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa akhbarahu bimakan. Lalu Abu Talha memberitakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa yang telah terjadi di malam itu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengatakan kepada mereka, barakallahu lakuma fi ghabir lailatikuma. Semoga Allah memberkahi kalian berdua dalam peristiwa malam kalian ketika itu. Masya Allah, didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah memberkahi kalian. Subhanallah, hasil dari berkumpulnya mereka di malam itu, maka Ummu Sulaim pun kembali dalam keadaan hamil. Fakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi safarin wa hiya ma'ah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan safar, Ummu Sulaim ikut serta. Ummu Sulaim sama Abu Talha. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ata al-Madinah min safar la yatruquha turuqan. Kebiasaan Rasulullah alaihi salatu wasallam apabila beliau mendatangi Madinah setelah dari perjalanan safar, beliau tidak masuk ke dalam rumahnya di malam hari dalam keadaan keluarganya tidak siap untuk menemui suaminya, menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini di antara adab, tidak pulang ke rumah ketika keluarga dalam keadaan lalai, tiba-tiba datang suaminya gitu ya. Namun kalau diberitahu terlebih dahulu tidak mengapa. Ya, seperti kondisi sekarang ini, dari kejauhan seorang sudah bisa mengabarkan istrinya bahwa saya pulang jam sekian, sehingga istri punya persiapan. Nah, itu diperbolehkan. Nah, namun kondisi di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ada yang bisa menginfokan kepada keluarganya, sehingga kebiasaan beliau tidak mendatangi keluarganya ketika pulang dari safar di malam hari. Fadanau minal Madinah, maka mereka pun mendekati kota Madinah setelah dari safar. Fadarabahal makhadu fahtubisa alaiha Abu Talha, maka Ummu Sulaim mengerang kesakitan karena menunjukkan tanda beliau akan melahirkan. Akhirnya tertahan beliau dengan Abu Talha, sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan perjalanannya dan Abu Talha mengurusi istrinya Ummu Sulaim. Lalu kemudian Abu Talha mengatakan kepada Rasulullah, innaka la ta'lam ya Rabbi innahu yu'jibuni an akhruja ma'a rasulik idza kharaj wa adkhul ma'ahu idza dakhal. Kata Abu Talha, dia menyampaikan kepada Allah, ya Allah, sungguh engkau mengetahui bahwa aku senang keluar bersama Rasulmu ketika beliau keluar, dan juga masuk ke Madinah ketika beliau masuk. Wa qad ihtabastu bima tara, namun aku tertahan sebagaimana engkau saksikan. Jadi terlambat Abu Talha masuk ke kota Madinah, Rasulullah telah berangkat terlebih dahulu karena mengurusi Ummu Sulaim yang sedang mengerang kesakitan yang menunjukkan bahwa dia akan melahirkan. Lalu kemudian setelah itu Muslim mengatakan, ya Abu Talha, ma ajidul ladzi kuntu ajid. Wahai Abu Talha, hilang lagi apa yang aku rasakan tadi. Berjalan, lanjutkan perjalanan. Kemudian mereka melanjutkan perjalanan, muncul lagi rasa sakit tersebut. Ketika Ummu Sulaim merasa sakit akan melahirkan, terhenti lagi perjalanan tersebut. Lalu kemudian Ummu Sulaim melahirkan seorang anak lelaki. Lalu kemudian kata Anas bin Malik, ibuku yaitu Ummu Sulaim mengatakan padaku, ya Anas, la yurdi'uhu ahadun hatta taghdu bihi ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Anas, jangan ada seorang pun yang menyusui anak ini sampai engkau membawanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yakni untuk ditahnik. Kebiasaan kaum muslimin di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila ada seorang anak yang lahir di tengah keluarga mereka, sebelum dimasukkan apapun mereka membawanya kepada Rasulullah, mengharapkan keberkahan dari tahniknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun selain Rasulullah tidak dianjurkan. Misalnya ada seorang keluarga kelahiran seorang anak bawa kepada ustadznya, itu tidak dianjurkan dan tidak bisa dikiaskan, karena ustadz tidak seperti Rasulullah, kiai tidak seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga ada hal yang negatif ketika dibawa kepada kiai atau dibawa kepada ustadznya, ustadznya jadi besar kepala, dianggap sebagai orang yang saleh gitu. Ya, karena ada pendapat yang mengatakan dianjurkan ketika anak lahir dibawa kepada orang-orang yang saleh. Namun yang sahih dari pendapat para ulama tidak dianjurkan, khusus kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhasil dibawa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ditahnik oleh Nabi alaihi assalatu wassalam. Lalu kemudian Rasulullah memberi nama anak tersebut dengan nama Abdullah. Alhasil apa yang dialami oleh Ummu Sulaim radhiyallahu ta'ala anha bersama dengan suaminya, ini adalah tarbiyah, pendidikan yang melatih kesabaran seorang ketika ditimpa musibah. Bahwa ini dari Allah. Apa yang kita miliki seluruhnya, anak, termasuk istri, termasuk harta benda yang kita miliki, ini adalah barang pinjaman dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memberikan pada kita sebagai pinjaman yang suatu saat nanti akan kembali kepada Allah. sehingga tidak ada hak bagi kita untuk mencegahnya, termasuk anak, termasuk orang-orang yang kita cintai. Maka yang wajib bagi kita adalah bersabar. Kata Nabi alaihissalatu wassalam bahwa Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ma li abdil mu'min indi jaza'un idha qabattu safiyahu min ahli dunya thumma ihtasabahu ila al-jannah. Tidak ada balasan bagi hambaku yang mukmin apabila aku mengambil darinya sesuatu yang dia cintai, lalu kemudian dia mengharapkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala dari musibah yang menimpanya. Tidak ada balasan dari Allah melainkan al-jannah. Dan di antara hikmah dari musibah yang menimpa hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala, di mana Allah azza wa jal akan memahamkan kepada hamba tersebut, sehingga hamba itu memahami siapa orang-orang yang bisa dijadikan sebagai teman, dan siapa pula yang mereka hanya bersahabat atau berteman karena ada kemaslahatan tertentu. Dengan adanya cobaan, adanya ujian, itu akan memilah. Sebagian sahabat, ada yang tidak bersahabat dengan kita kecuali karena ingin mengambil bahagian dari kemaslahatan dunia. Habis manis sempat dibuang. Sebagian sahabat, ada yang benar-benar bersahabat karena Allah subhanahu wa ta'ala, bukan karena materi, bukan karena kedudukan, semata-mata karena Allah. Dan itu akan terpisahkan dan akan terseleksi dengan apa? Dengan cobaan-cobaan. Allah azza wa jalla, Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala, beliau menjelaskan, inna Allah subhanahu wa ta'ala iqtadat hikmatuhu annahu la budda an yamtahina an-nufus wa yubtaliha fayadhhar bil imtihan tayyibuha min khabithiha wa man yasluhu li muwalatihi wa karamatihi wa man la yasluh. Ketetapan dari hikmah Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki untuk menguji jiwa-jiwa manusia dan memberi cobaan kepada mereka dengan berbagai macam cobaan, yang dengan itu akan semakin nampak siapa yang baik dan siapa yang buruk, siapa yang layak untuk kita jadikan sebagai sahabat dan siapa yang tidak layak. Waliyumahhisan nufus allati tasluhu lahu wa yukhlisuha bikirim tihan. Bahwa dengan berbagai macam cobaan dan ujian tersebut, itu akan membersihkan jiwa-jiwa dari berbagai macam kotoran-kotoran, seperti halnya emas, kadzahab, alladzi la yakhlusu wa la yasfu min ghasyihi illa bil imtihan. Emas yang dia tidak akan nampak kemurniannya kecuali setelah melalui pengetesan dan pengujian, dibakar atau yang semisalnya, yang dengannya akan diketahui bahwa ini emas murni ataukah emas ini imitasi. Maka dengan ujian tersebut akan menyeleksi. Dan di antara hikmah dari musibah yang menimpa hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala, bahwa dengan cobaan dan musibah tersebut mengingatkan kepada hamba akan dosa-dosa yang dia lakukan, yang kemudian dengan itu dia segera bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika dia timpa musibah, dia terketuk hatinya, dia segera mengoreksi dirinya, maka di saat itu dia kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Berapa banyak dari hamba-hamba Allah yang ketika dia belum mendapatkan cobaan, dia lalai. Dia hidup dengan berbagai kesenangan dunia. Namun ketika dia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia segera sadarkan diri. Maka dia kembali kepada Allah, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagian para ulama ussalaf mengatakan, "Laula masaibud dunya lawaradna al-qiyamata mafalis." Kalaulah bukan karena musibah-musibah yang menimpa hamba-hamba dalam kehidupan dunia, maka niscaya kita akan mendatangi hari kiamat dalam keadaan bangkrut. Kalaulah bukan karena musibah-musibah yang menimpa hamba-hamba dalam kehidupan dunia, niscaya kita akan menghadap Allah dalam keadaan bangkrut. Maksudnya, bahwa dengan musibah akan mengingatkan seorang hamba. Ketika seorang hamba tidak diberi musibah dan ujian, maka dia tetap dalam kelalaiannya, sehingga dia tidak mendapatkan, tidak memiliki bekal ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula di antara hikmah dari musibah yang menimpa seorang hamba, bahwa dengan adanya musibah akan mengingatkan hamba tersebut tentang besarnya nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Seorang ketika dalam keadaan sehat, banyak yang lalai, tidak mengetahui kadar besarnya nikmat sehat yang Allah berikan itu. Kapan dia menyadari akan besarnya nikmat kesehatan? Ketika dia sakit. Ketika dia sakit, nafasnya terengah-engah, yang mengharuskan dia bernafas dengan bantuan oksigen, baru dia merasakan besarnya nikmat bernafas itu. Udara yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Ketika dia mengalami berbagai macam penyakit pada dirinya, di saat itulah dia menyadari besarnya nikmat sehat itu. Namun banyak di antara manusia yang melalaikannya, tidak memperhatikan besarnya nikmat itu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ni'matan maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh." Dua kenikmatan yang banyak dari kalangan manusia ini tertipu dengan kedua kenikmatan ini. Tidak memperhatikan besarnya dua kenikmatan ini. Nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan dalam kehidupan dunia. Berkata Salih Ad-Dimashqi rahimahullah taala kepada anaknya, kata beliau, "Ya bunai, idza marra bika yawmun wa lailatun qad salima fihi madinuk wa jismuka wa maluka wa 'iyaluk fa akthir asy-syukra lillahi ta'ala." Wahai anakku, apabila engkau melewati siang dan malam dalam keadaan agamamu selamat, tubuhmu sehat, selamat pula harta yang engkau miliki, selamat pula keluargamu tidak mendapatkan musibah, maka perbanyaklah syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa kam min maslubin dinuh wa manzu'in mulkuh wa mahtukin sitruh wa maqsumin dhahruh fi dzalikal yaum wa anta fi afiyah. Karena berapa banyak di antara mereka pada hari itu agamanya ada yang hilang, dirusak keyakinannya, ada yang murtad, ada yang dihilangkan kekuasaannya, ada yang dirusak kehormatannya, ada yang dianiaya dan dizalimi pada hari itu. Sehingga ketika engkau tetap dalam keadaan sehat wal afiat, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah. Oleh karena itu, ma'asyarul ikhwan rahimakumullah, pada hakikatnya setelah kita mengetahui berbagai macam hikmah di balik musibah yang menimpa seorang hamba, bagi seorang mukmin musibah itu pada hakikatnya adalah sebuah kenikmatan. Sebuah kenikmatan. Sebab dengan musibah yang menimpanya, maka akan semakin menampakkan hakikat dia sebagai seorang mukmin yang senantiasa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala, "Laisa bi faqihin man lam ya'udd al-bala'a ni'mah war rakha'a musibah." Bukanlah orang yang faqih ketika dia tidak menganggap musibah yang menimpanya sebagai sebuah kenikmatan dan sebuah kelapangan hidup sebagai sebuah musibah. Bukan orang yang faqih, kata beliau, orang yang ketika ditimpa musibah dia tidak menganggap itu sebagai sebuah kenikmatan. Ketika dia merasa lapang, tenteram dalam kehidupannya, dia tidak menganggap itu sebagai sebuah musibah. Ini bukan orang yang faqih. Berarti seorang yang faqih, ketika dia hidup dalam keadaan tenang, tenteram, maka ini musibah bagi dirinya. Iya kan? Dia harus segera mengoreksi diri. Dia harus segera mengintrospeksi dirinya. Mengapa dia tidak mendapatkan musibah? Padahal musibah itu adalah kenikmatan bagi seorang hamba. Dengan musibah akan terlihat dia sebagai seorang mukmin, dosa-dosa yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, kedudukannya diangkat dan dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah beliau mengatakan, "Kullu ma asabal insan min syai'in min bala' wa huwa mu'min fa innahu rahmah." Setiap apa yang menimpa seseorang dari satu musibah dan dia seorang mukmin, maka pada hakikatnya apa yang menimpanya itu adalah merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Pada hakikatnya itu adalah merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ma'asyarul ikhwah rahimakumullah, ketika seorang hamba mendapatkan cobaan dan ujian dari Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya dia menempuh langkah-langkah yang merupakan tuntunan dan bimbingan di dalam syariat Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah berdoa. Berdoa kepada Allah, memohon kebaikan. Sebab dengan berdoa itu merupakan sebab yang akan menolak berbagai macam musibah itu. Kata Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah, "Ad-du'a'u sababun yadfa'ul bala." Doa itu adalah merupakan sebab yang dengannya akan menolak berbagai macam musibah. Fa idza kana aqwa minhu dafa'a. Apabila ternyata doanya lebih kuat daripada musibah atau cobaan, maka doa itu akan menolak bala tersebut. Wa idza kana sababul bala aqwa lam yadfa'uhu lakin yukhaffifuhu wa yudha'ifuhu. Namun apabila sebab bala itu lebih kuat daripada doa, maka dengan doa tidak mampu menolak secara menyeluruh musibah tersebut, namun meringankan apa yang menimpa hamba tersebut. Oleh karena itu, kalau kita memperhatikan dalam sekian banyak perintah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya untuk memperbanyak doa, itu pada saat terjadinya hal-hal yang merupakan cobaan bagi hamba-hamba Allah. Ketika terjadi gerhana, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk memperbanyak doa, beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan di antara cara yang ditempuh oleh seorang hamba ketika mendapatkan musibah, maka hendaknya dia segera menghadap kepada Allah dengan mengerjakan salat. Dan ini termasuk di antara sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila seorang mengalami sesuatu yang sulit dalam kehidupannya, menghadap kepada Allah, salat. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Dawud dari Hudzaifah radhiyallahu anhu, kata beliau, "Kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam idza hazabahu amrun shalla." Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau mengalami sesuatu yang berat dalam hidupnya, maka beliau segera mengerjakan sholat. Yang ketiga, perbanyak sedekah. Memperbanyak sedekah. Dalam hadis yang dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Dawu mardakum bis sadaqah." Obatilah orang-orang yang sakit di antara kalian dengan memperbanyak sedekah. Ingin disembuhkannya seorang dari kerabat kita, perbanyak sedekah. Dengan memperbanyak sedekah, Allah Subhanahu wa taala memberi kesehatan kepada keluarga kita. Yang keempat, perbanyak membaca Al-Qur'an Karim. Sebab membaca Al-Qur'an Karim adalah penyembuh yang menyembuhkan berbagai macam penyakit, baik penyakit hati, demikian pula penyakit jasad. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin." Dan kami menurunkan Al-Qur'anul Karim itu sebagai penyembuh dan sebagai rahmat bagi kaum mukminin. Kemudian kiat yang berikutnya adalah mengucapkan kalimat-kalimat yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada seorang hamba yang tertimpa musibah, seperti beristirja', mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dan At-Tirmidzi dari hadis Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza mata waladul 'abdi, qala Allahu li malaikatihi, qabadtum walada 'abdi." Fayaquluna na'am. Apabila anak seorang hamba meninggal, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada para malaikatnya, "Kalian telah mengambil anak hambaku?" Maka para malaikat menjawab, "Iya." Fayaqul qabattum samrata fuadih. Allah mengatakan kepada para malaikat, "Berarti kalian mengambil buah hatinya yang sangat dicintainya." Maka para malaikat mengatakan, "Iya." Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada mereka, dan Allah Maha mengetahui, "Madza qala abdi?" Apa yang dikatakan oleh hambaku ketika kalian mengambil buah hatinya? Maka mereka mengatakan, "Hamidaka wastarja." Hamba itu memujimu ya Allah, dan dia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ibnu li abdi baitan fil jannah wa sammuhu baital hamdi." Bangunkanlah untuk hambaku itu rumah di dalam surga dan beri nama rumah itu dengan baitu alhamdi. Maka dengan mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Demikian pula termasuk di antara kiat untuk menolak dan menghilangkan kesedihan yang dialami oleh seorang hamba adalah meminta nasihat kepada seorang yang bisa memberi nasihat kepadanya, yang dapat menghiburnya, yang dapat menenangkan pikirannya sehingga dia tetap berada dalam koridor sabar dan yakin akan janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Al-Hafiz Ibn Hajar rahimahullah taala beliau mengatakan, "Al-mar'u idza ra'a sahibahu mahmuman ustuhibba lahu ay yuhaddithahu bima yuzilu hammahu wa yuthibu nafsahu." Seseorang apabila melihat sahabatnya dalam keadaan bersedih, maka dianjurkan baginya untuk menyampaikan kepadanya hal-hal yang dapat menghilangkan kesedihannya dan menenteramkan hatinya. Ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah yang kita jelaskan pada pertemuan kita di siang dan sore hari ini, semoga memberi manfaat kepada kita sekalian. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi taufik kepada kita dan memberi kesabaran kepada kita sekalian, dan menjadikan kita termasuk di antara hamba-hamba Allah yang ketika diberi cobaan maka kita mampu bersabar dan menghadapinya dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bissawab. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.